Aku, kamu, dan dia, kita telah kembali. Kembali untuk melangkah bersama-sama lagi. Kembali untuk bersatu di dalam damai hati. Mencoba lagi, mencoba dengan pasti. Mencoba untuk terus-menerus satukan mimpi. Agar kita bisa berjuang. Berjuang bersama mengisi hari-hari. Hari ini, detik ini, di saat ini, kita masih bersama. Bertekad untuk satukan, satukan jiwa raga dan satukan asa. Tunggu tinggi semangat persatuan, meski jalan terjadi berbatuan. Pasti selalu ada hambatan, tapi tetap bergerak dalam ikatan. Menjalin kembali perjuangan dengan kekuatan. Rapatkan barisan, meracut nurani persatuan yang akan menguatkan pertahanan. Kita sama, satu untuk selamanya. Mencoba menggapai impian bersama. Kita satu dalam damai biru. Semoga engkau berkahi satu kita. Bersama dalam cinta, satu di dalam asa, di dalam jiwa, di dalam raga. Ayo kita kuatkan, yo rapatkan barisan. Gemarkan dan azamkan, lantang teriakan persatuan. Satu raga kita ini, dalam ridho maha suci. Yakin kuat terus patri, untuk Islam yang sejati. Karena di jalan dakwah ini, kobarkan semangat dalam diri. Jihad fisabilillah yang terus dan terus akan selalu kita daki. Biarpun bumi jadi bergetar, dan langit pun ikut menggelegar. Karena pasti bendera Islam akan bisa terbentang terus berkibar. Kita sama, kita sama, selalu kita sama. Kita akan selalu satu untuk selamanya. Mencoba menggapai, dan terus menggapai. Semoga tercapai.